Al-ila artinya sumpah. Fa idza halafa ar-rajulu alla yujami'a zawjatahu muddatan fala yakhlu imma an yakuna aqalla min arba'ati ashhur aw aktsara minha. Fa in kanat aqallu falahu an yantadhira qidha'ul muddah thumma yujami'u imra'atahu wa 'alayha an tasbir wa laysa laha mutalabatuhu bil fai'ah fi hadhihi al muddah. Artinya al-ila adalah sumpah. Jika seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya beberapa saat atau beberapa waktu, maka ini sumpah tidak lepas dari seseorang bersumpah kurang dari 4 bulan, atau bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya kurang dari 4 bulan, maka sang suami hendaklah dia menunggu hingga berakhirnya waktu sumpah tersebut, kemudian dia gauli istrinya. Dan hendaklah sang istri sabar, dan tidak pantas seorang istri meminta apapun dari kelakuan suami seperti ini. Kalau seandainya sang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya kurang dari 4 bulan, tidak ada hak yang bisa diminta oleh istri dari sang suami atas sumpah ini. Ini ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu berkaitan dengan sumpah. Maka ayat ini pun menceritakan tentang sumpah, tapi sumpahnya lebih spesifik. Sumpah seorang lelaki tidak menggauli istrinya, saya bersumpah tidak akan saya gauli lagi kamu. Ini namanya hukum ila. Dan ila terjadi di masa jahiliyah, seperti para lelaki di masa jahiliyah, jika dia tidak mencintai seorang perempuan dan tidak menginginkan untuk menikah selain perempuan tersebut, maka dia bersumpah untuk tidak menggauli atau menyentuh bahkan perempuan itu sama sekali. 1 tahun, 2 tahun, agar perempuan tersebut tersakiti. Jadi seperti wanita digantung, punya suami, tidak dikatakan punya suami, dikatakan punya suami juga tidak. Kenapa? Karena dikatakan punya suami karena tidak juga, karena tidak digauli, atau dikatakan tidak punya suami tidak juga karena masih bersuami. Nah, datang hukum Islam merubah ini, yaitu merubah ilahnya orang-orang Arab jahiliyah di masa dahulu, yang mana mereka seenaknya saja mencampakkan istrinya 1 tahun 2 tahun, tidak digauli, tidak disentuh, tapi masih istrinya. Jadi wanita ini mau bergerak tidak bisa, wanita ini mau ke laki-laki lain tidak bisa. Dan ini banyak orang-orang di masa sekarang berlaku perilaku Arab jahiliyah. Banyak 1 tahun 2 tahun 3 tahun merantau, tidak ada kabar, tidak ada ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti itu. Nah, kalau ada yang bertanya seperti ini bagaimana? Maka fatwanya habis pernikahannya. Tapi hukumnya selesai pernikahannya kalau sudah lebih dari 4 bulan. Tidak dikatakan dia suami lagi. Tapi kalau ditanya fatwanya, maka bermacam-macam keadaannya, sesuai dengan keadaan yang bertanya. Tidak disamakan. Disinilah pentingnya pemberian fatwa. Ila, pertanyaan pertama mungkin muncul, kenapa harus ada ila, Ustaz? Tega banget suami untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan paling minim. Apa sebabnya? Dijelaskan oleh para ulama bahwa ila sebabnya adalah bagi wanita-wanita yang bermaksiat, tidak taat, tidak patuh kepada suaminya. Maka dia, sang suami mengatakan kepada istrinya, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Nah, kata-kata aku tidak akan menyentuhmu ini harus dibatasi dengan batasan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, fa amma in zadatil muddatu ala arba'ati ashhur faliz zaujati mutalabatu zauj 'inda inqida'i arba'ati ashhur imma an yafi ay jami'ah wa imma an yutalliq fa yajburuhu al hakim ala hadha aw hadha li alla yadhur biha. Artinya, jika telah lewat 4 bulan, maka istri berhak menggugat suami. 4 bulan tidak digauli, tidak dinafkahi, tidak dibicarai, tidak dijima, maka istri berhak menggugat suami. Menggugat kemana? Ke pengadilan. Maka kalau nanya Ustadz tentang hukum nikah, yang paling bisa dia lakukan Ustadz ini cuma mengatakan tanya ke pengadilan. Ya, jarang sekali ulama-ulama besar kalau ditanya tentang nikah, talak, mereka mengatakan oh jatuh talak. Jarang. Kecuali dalam pembelajaran, dalam belajar ilmu fikih. Adapun fatwa orang nanya, maka tidak. Itu kan ilmu yang kadang-kadang tidak didapati oleh orang-orang yang tidak belajar, hanya sekedar mengetahui. Kenapa? Karena di dalam pengembalian kepada pengadilan agama itu terdapat maslahat. Maslahatnya adalah dikumpulkan dua keluarga, ditanyai suami dan istri apa yang terjadi. Maka seperti yang saya bilang, jangan asal jawab, jangan asal sudah tahu hukumnya kemudian berani-berani menjawab. Tidak. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mensyarah hadis 6 kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu 2 kali putaran. Tapi kalau ditanya tentang talak, nikah, rujuk, senantiasa raji' mahkamah. Sana pergi ke pengadilan, tanya. Sudah tahu beliau jawabannya. Ya. Maka jangan asal jawab. Ini belajar, ini adab. Adab yang harus dipegang. Wah, jatuh bang pinanya, menurut aku jatuh atau talaknya? Menurut aku. Ya. Nang aku dengar dari ustaz jatuh, ustaz pulang dibawa. Ya. Kembali ke pengadilan, tanya, suruh pengadilan sana. Karena masalah nikah, talak, rujuk itu masalah kemaluan. Masalah berat. Tidak mudah. Ini pelajaran. Dan harus taat pelajaran ini. Ya, jangan bermudah-mudah dalam hal. Dan mudah sekali menjawab. Pian ke pengadilan juga. Sudah selesai. Pinanya pian ini jatuh, Pak. Tapi lu kada yakin. Tapi kata ustaz jatuh. Ngapain susah-susah? suruh ke pengadilan sana. Ya, biar dia tahu bagaimana beratnya akad nikah. Orang mengucapkan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan maharnya sekian. Itu tidak mudah. Berat. Meskipun tahu hukumnya. Saya ulangi, meskipun tahu hukumnya jatuh atau tidak jatuh. Karena hukum fikih itu jelas. Ya, hukum fikih jelas. Akan tetapi ini fatwa, bukan pembelajaran. Ini bukan main-main. Fatwa, fatwa yang menyebabkan dua keluarga terpisah atau tidak, terpisahnya anak dengan orang tua, terpisahnya istri dengan suami, ini tidak main-main. Maka hati-hati. Lihat ilmunya. Kalau seandainya ilmunya, ilmu nikah ila ini, kalau lebih dari 4 bulan, sang istri berhak menggugat cerai suami. Di mana? Di pengadilan. Ya. Entah dia memiliki dua pilihan sang suami, dia gauli istrinya atau dia talak. Dan hakim memaksa sang suami melakukan ini atau ini. Lihat, kembali kepada hakim. Saya ingat sekali Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah selalu berkata, karihtu, aku sangat membenci untuk ditanya tiga hal. Pertama tentang warisan, yang kedua tentang talak, yang ketiga tentang mimpi. Karena mimpi itu membuat orang akhirnya masuk ke dalam perkara-perkara hal gaib. Biarkan dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Jadi ada kadang-kadang seorang suami setelah 4 bulan dia tidak mau untuk mentalak istrinya. Maka di sini kekuasaan hakim, pengadilan yang kuat. Ya, pengadilan yang kuat. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa hadza minal aymanil khassah bizaujah fi amrin khassin wa huwa halifuz zauj ala tarqi wad'i zaujatihi mutlaqan aw muqayyadan bi aqalla min arba'ati ashhurin aw aktsara. Ini termasuk sumpah khusus. Nah, seperti yang kita sudah sebut. Ya, ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan apa? Sumpah. Nah, ini pun termasuk sumpah khusus. Berarti pengertian ilah itu apa? Seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu. Itu namanya apa? Ilah. Itu pengertiannya. Ini termasuk sumpah khusus berkaitan dengan istri tentang suatu perkara yang khusus, yaitu sumpah seorang suami untuk meninggalkan jimak dengan istrinya secara mutlak maupun terbatas dengan masa kurang dari 4 bulan atau lebih. Nah, kita perbaiki definisinya. Ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya, baik ada masanya atau tidak ada masanya, mutlak atau terbatas, secara mutlak atau terbatas, itu namanya ila. Ya, kemudian penulis mengatakan, faman ala min zaujatihi khasatan fa in kana liduni arba'ati ashhur fa hadza mithlu sa'iril ayyam in hanatha kafara wa in atamma yaminahu fala syai'a alaihi wa laysa li zaujatihi alaihi sabilun li annahu mulkuhu arba'at ashhur. Artinya, Barang siapa yang mengila istrinya, khususnya di bawah 4 bulan, maka hal ini adalah seperti sumpah-sumpah lainnya. Saya tidak akan menggauli kamu selama 2 minggu ini. Dia kesal dengan istrinya. Karena ila itu berlaku bagi wanita-wanita yang nasyizat, wanita-wanita yang tidak patuh, tidak taat kepada suaminya. Dia kesal dengan istrinya. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak menggauli, saya bersumpah tidak menggauli istri kamu selama 2 pekan, 1 bulan. Sekalinya isuk pada tahan si Din. Ya, petugasnya. Nah. Ya. Bagaimana kalau seandainya demikian? Maka seperti sumpah-sumpah lainnya. Orang kalau bersumpah gimana? Dia harus tunaikan. Kalau enggak tunaikan, bayar kafarat. Nah, begitu. Itu kalau kurang dari berapa? Dari 4 bulan. Apabila dia melanggar, maka dia wajib bayar kafarat. Kafarat sumpah apa? Ingat? Hah? Beri makan 10 orang atau memberi pakaian 10 orang atau membebaskan budak atau puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Baik, itu kafaratnya. Dan bila ia mempertahankan sumpahnya, maka tidak apa-apa. Artinya dia bersumpah, dia pertahankan, asalkan batasannya tidak lebih dari 4 bulan. Maka dia lakukan itu. 2 minggu dia tahan. Ya. Pas hari yang ke-15 kayak keluar dari penjara. Nah, ini tidak mengapa. Ya. Tidak ada dosa apa-apa karena dia berarti melaksanakan sumpahnya. Artinya ini sumpah yang diperbolehkan dalam Islam. Itu namanya apa? Ila. Seorang suami kepada istri. Dan wajar, berarti di sini menunjukkan bahwa terkadang terjadi percekcokan yang sangat sengit antara suami istri. Saya katakan bukan wajar, akan tetapi ada kadang-kadang terjadi. Ya, sampai kepada permasalahan ranjang, itu kan berarti sengit. Itu berarti ada sesuatu. Ya, ada sesuatu yang membuat sang suami sangat murka. Jadi kalau dia tunaikan itu ilahnya tidak mengapa. Istrinya tidaklah berhak atas apa-apanya, berhak apa-apa atasnya. Maksudnya dia tidak berhak menuntut. Sang istri tidak berhak menuntut apa-apa. Kemudian, karena ia menjadikan hal itu sebagai haknya selama 4 bulan. Li'annahu mulku arba'atu ashur. Hak suami seperti itu. Sebagaimana yang dibenarkan dalam Islam. Wa in kana abadan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhur dhuribat lahu muddatu arba'ati ashhur min yaminihi idza talabat zawjatuhu dhalik li'annahu haqqun laha fa idza tammat amara bil fai'ah wa huwa al wath'u fa in wati'a fala shay'a 'alayhi illa kaffaratul yamin wa in imtana'a ajbar 'ala al talaq fa in imtana'a talaqa 'alayhi al hakim. Lihat, apabila untuk selamanya atau suatu masa yang melebihi 4 bulan, dia tadi sumpah untuk selamanya, seumur hidupku aku sumpah tidak akan menggauli kamu lagi, atau bersumpah lebih dari 4 bulan, pokoknya setahunan ini kita berpisah, bersumpah lebih dari 4 bulan, maka harus dijadikan 4 bulan lamanya dari sejak sumpahnya. Apabila istrinya meminta hal itu, karena itu merupakan hak istri. Artinya meminta kompensasi atas ini, karena dia sekarang wanita yang tertahan, tidak bisa menikah dengan suami lain, tidak bisa juga bersuami dengan suami yang ini, karena dia sudah tidak menggauli dan tidak menafkahi istrinya. Apabila telah genap masa sumpahnya, maka diperintahkan kepada suaminya untuk berjima kembali. Siapa yang memerintahkan? Hakim. Pengadilan hakim. Berjima. Ya Allah, berjima diperintahkan. Ya gimana ceritanya? Ya. Dan bila ia berjima dengan istrinya, maka tidak ada hukumnya, hukuman atasnya kecuali membayar kafarat sumpahnya tadi. Dia bersumpah 5 bulan untuk tidak menggauli istrinya. Habis sudah waktu 4 bulan, berarti lewat 5 bulan itu lewat. Maka dia harus menggauli istrinya atas perintah hakim. Kalau dia menggaulinya setelah 4 bulan, maka tidak ada dosa atasnya apa-apa. Tapi dia harus bayar kafarat. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah untuk tidak menggauli. Dia langgar sumpah itu, maka dia harus bayar kafarat. Jadi kembali kepada permasalahan sumpah. Bila ia juga tidak mau mentalak, maka hakim terpaksa mentalak, menjatuhkan talak untuknya. Nah ini dia, makanya dikembalikan kepada hakim. Kalau seandainya lebih dari 4 bulan, tidak juga ditalak, tidak ada nasib, tidak ada ini dan ini, maka dikembalikan kepada hakim. Ya, hakim mentalaknya nanti. Sudah, kamu sah talaknya. Akhirnya sang perempuan bisa, dia bebas mencari lelaki lain yang lebih bertanggung jawab. Datang suami yang ini, yang lama. Oh itu masih istri saya belum mentalaknya. Oh enggak bisa. Ini ada keputusan dari hakim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kembali dan rujuk kepada istrinya lagi adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini penulis mengatakan, walakinnal fai'ah warruju'u ila zaujatihi ahabbu ila Allah ta'ala. Tetapi menjima kembali istrinya, ya, meskipun sebelum 4 bulan atau setelah 4 bulan itu lebih disukai oleh Allah. Kenapa? Karena perceraian itu dibenci dalam agama, meskipun dia diperbolehkan. Karena dia salah satu trik iblis mengganggu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia memerintahkan kepada perbuatan fahsya dan munkar. Salah satu langkah-langkah syaitan adalah cerai. Agar apa? Agar dia bisa melaksanakan atau mengajak manusia untuk kepada perbuatan fahsya dan munkar. Orang cerai itu sangat rentan dengan zina, sangat rentan dengan wanita idaman lain, sangat rentan dengan pria idaman lain. Itu cerai. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna iblis yadda'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan arsy-nya di atas air. Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya. Fa adnahum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dari pasukan-pasukannya adalah yang paling berat godaannya terhadap manusia. Fa yaji'u ahaduhum. Datang salah satu pasukan iblis kepada iblis. Kemudian fa'altu kadza wa kadza. Aku telah melakukan ini wahai iblis, begini dan begini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Engkau belum melakukan apa-apa. Pulang. Kemudian datang orang dari pasukannya. Ma taraktuhum hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku tinggalkan dia kecuali aku sudah pisahkan, ceraikan antara dia dengan istrinya. Maka iblis pun memeluk orang tersebut atau pasukan ini. Dan dia mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah pasukanku yang terbaik. Ini berarti cerai adalah salah satu target operasi iblis. ya. Karena dengan cerai terjadi perzinahan. Dengan cerai terjadi kelakuan-kelakuan asusila. Itu akibat cerai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala fa in fa'u ay raj'u ila ma halafu ala tarkihi wa huwa al-wathu fa inna Allah ghafur. Artinya, oleh karena itu Allah berfirman, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, artinya mereka kembali dari apa yang mereka sumpahkan untuk meninggalkannya, yaitu berjimak, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yaghfiru lahum ma hasala minhumul halif bisababi ruju'ihim. Mengampuni mereka dari apa yang terjadi di antara mereka karena sumpah itu, dan sumpah yang disebabkan oleh kembalinya mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa rujuk lebih utama. Rujuk lebih utama. Rahim haitsu ja'ala li aymanim kaffaratun. Kaffaratan wa tahillatan wa lam yaj'alha lazimatan lahum ghayra qabilatin lilinfikak. Artinya Rahim lagi Maha Penyayang. Kenapa penyayang? Allah, di mana Allah menjadikan untuk menggugurkan sumpah-sumpah kalian kafarat pelebur dosa dan dendanya, dan dia tidak menjadikannya sebagai yang harus dilakukan oleh mereka yang tidak dapat dirubah-rubah. Enggak bisa dirubah. Nah, ini termasuk daripada rahmat Allah. Coba kalau orang bersumpah tidak bisa dirubah, ya, tidak ada kafarat, tidak ada penebus. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memahami rahmat Allah, kita akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah di mana-mana, bahkan di dalam seluruh syariatnya. Ya, itu rahmat Allah di dalamnya terdapat. Wa rahimun bihim aidan haitsu fa'u ila zaujatihim wa hannau 'alaihim wa rahimuhunna. Artinya, dan dia Maha Penyayang terhadap mereka yang kembali kepada istri-istri mereka, mengasihi dan menyayangi istri-istri mereka. Ini termasuk daripada tanda kasih sayang Allah. Allah berikan kepada sang suami hati yang kesal, rasa kasih sayang, rasa cinta kembali, ya, rasa ingin mengasihi kembali seorang perempuan yang pernah dinikahinya. Maka ini termasuk daripada tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu selesai. Kemudian kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ada hadis menarik tentang sumpah, Pak. Man halafa ala yaminin faraa ghairaha khairan minna fatarakaha fatarkuha kaffaratuha. Artinya, barang siapa yang bersumpah untuk mengerjakan sesuatu, lalu dia melihat yang lain lebih baik daripada yang dia sumpahkan, maka meninggalkan sumpah ini adalah kafarat bagi sumpah ini. Jadi seorang suami mungkin dengan kesalnya dia mengatakan, aku tidak akan menggauli kamu lagi selama 2 minggu. Tetapi setelah dia pikir-pikir, dia, ini saya rugi sendiri. Maka pada saat itu dia akhirnya menggauli istri. Tapi kadang-kadang ada suami yang sampai melakukan sumpah itu. Kenapa? Karena mungkin kesalahan istri sangat fatal. Seperti misalkan suka membantah, tidak taat kepada Allah, ataupun menyeleweng. Maka ini kadang-kadang keluar dari mulut sang suami perkataan-perkataan sumpah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Ustaz, ini masalah ilah aja, Ustaz. Cuma dia tidak membatasi, bahasa Banjarnya kayak ini aja. Ikam kugantung punya kada tahu. Bukan berarti gantung ini bahasa. Jadi dia tidak diperhatikan dan sebagainya. Apakah itu juga bagian sumpah? Iya. Itu ilah. Itu yang disebut dengan ilah. Bahasanya apapun, ya, bahasanya tidak, meskipun tidak seletter lek yang kita sebutkan tadi, tetapi tujuannya sama, itu namanya ila. Ya, ila. dia mengatakan seperti itu kepada istrinya. Dan itu tidak boleh, harus dan haram hukumnya, berdosa dia. Ya. Harus imma dia rujuk atau dia talak. Dan kalau dia talak, maka jatuh satu talak. Satu talak jatuh. Jadi itu yang ilah. Jadi kita tidak mempermasalahkan lafadznya. Lafadznya apa saja, bisa apa saja. Yang penting tujuannya ilah, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya yang akibatnya sang perempuan ini tergantung, tidak bisa keluar dari cengkraman laki-laki ini, tidak dikatakan juga sebagai seorang istri. Wallahu'ala. Nah, satu sih ada kaitannya. Kalau kita lihat definisi terjadi ilah tadi kan karena seorang istri bermaksiat kepada suami. Ini kita perlebar sedikit. Suaminya ini mau kawin, bininya kada mau. Lalu sangit bininya. Lalu dia bersumpah seperti tadi. Itu apa dibenarkan? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Sebelum saya jawab pertanyaannya, maka syariat Allah tidak ada yang menyengsarakan hambanya. Poligami itu tidak ada yang menyengsarakan hambanya. Jadi sebelum sholat subuh masuk masjid, saya bertanya kepada seseorang, yang kadang hendak bikin pos lagi kah? Kalau saya bertanya itu bukan berarti subuh-subuh menakuni itu kan, tapi memang ada pembicaraan sebelumnya sehingga. Maka beliau menjawab, ya, kada akan. Kadang ada orang yang tidak suka dengan poligami dan dianggap sebagai pengkhianatan. Maka harus dihilangkan perasaan itu, karena itu syariat Allah. Dan kalau seandainya disebut pengkhianatan, maka pengkhianat terbesar di sini adalah Rasulullah. Na'udzubillah. Kita tidak mengatakan seperti itu. Ya. Ada orang mengatakan kepada saya, "Ustaz, enggak mau cari pos yang lain." Enggak, saya sangat sayang sama istri. Saya tidak ingin menyakiti istri. Saya seorang lelaki yang sangat perasaan dengan istri. Membuat dia cemberut saja saya sakit hati. Oh. Bukan promosi ya. Tapi kemudian orang itu menjawab, berarti Rasulullah suka menyakiti istri dong Ustaz. Kan kembalinya selalu ke sana. Tidak. Ya, poligami itu tidak menyakiti istri. Meskipun dia merasa sakit. Yang jelas poligami itu syariat yang tidak menyengsarakan keluarga muslim. Semestinya seperti itu. Ya. Idealnya seperti itu, sejatinya seperti itu. Makanya ketika dikatakan bahwa seorang suami ingin berpoligami, kemudian sang istri menentang kehendak suami, maka terjadilah perceraian, maka ini tidak benar. Ya, tidak benar. Tidak benar kedua-duanya. Istrinya tidak benar, suaminya juga tidak benar. Karena poligami tidak menyengsarakan umat Islam. Poligami bahkan menambahkan ketenangan. Kalau yang menikah satu saja, tenang, cinta, kasih sayang. Kalau menikah dua, semestinya tambah tenang, tambah cinta, tambah sayang. Dan biasanya kata Ustaz Khairullah, jika ada saingan, maka apa Ustaz? Ya, maka akan berjuang mempertahankan. Ya. Biasanya kalau enggak ada saingan, seorang perempuan seleha-lehanya. Ya. Seadanya pokoknya, asal jadi dengan suaminya. Tapi kalau sudah ada saingan, maka mulai berdandan, mulai memperhatikan, ya. Maka jangan sampai ada saingan dulu baru berdandan. Nah, itu dia. Jadi orang kalau menikah lagi, maka semestinya tambah tenang, tambah, bukan malah cerai. Ini tidak benar. Tidak benar dari dua-duanya. Istrinya tidak mau menerima, kemudian suaminya terlalu memaksakan. Ya. Istrinya tidak mau menerima, langsung mendengar, baru mendengar kabar burung dari kawan-kawan perempuan yang lain, maka dia mengatakan, pian milih ulun atau sidin. Ya. Kata sang suami, apa maksudnya ini? Aku pilih dua-duanya. Ya. Maka seorang suami itu tidak ketika ingin berpoligami, maka dia tidak menceraikan keluarga pertamanya. Kalau cerai, maka dia mendingan menjauhkan itu. Karena syariat Allah tidak pernah menyengsarakan. Kata-kata saya menjauhkan itu bukan berarti tidak berpoligami, tetapi dia bagaimana caranya agar tidak terjadi perceraian. Ya. Entah pian minta izin dahulu atau minta maaf kena, itu urusan. Yang mana yang nyaman, Sat? Belum ada nih Ustaz aja, kalau Ustaz punya pengalaman. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada dua cara. Minta izin dulu atau minta maaf kemudian. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana ini? Kita masuk kepada pertanyaan. Itu mukaddimah harus diingat baik-baik, terutama bagi para lelaki, kepala keluarga. Ya. Mempertahankan satu, ingin memasukkan kepada dalam lingkupan keluarga kita, tetapi menghancurkan yang ini, menghancurkan keluarga besar, maka jangan, tidak boleh. Tidak boleh itu bukan berarti tidak boleh poligaminya, tetapi tidak boleh menghancurkannya. Itu ya. Ya. Kemudian para perempuan harus diingat bahwasanya itu syariat Allah, bukan untuk mengkhianati. Karena ada orang yang sangat benci dengan poligami, Ustaz, ketika bertanya, Ustaz, ada seorang suami yang meracuni istrinya. Dia memakai bukan memadu, meracuni. Dia anggap poligami itu adalah racun. Ini termasuk benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, adapun yang tadi, sang istri tidak mau atas kemauan suaminya, akhirnya timbullah ila. Maka itu hak suami. Boleh. Boleh. Itu hak suami. Dia bersumpah, sudah kalau begitu saya ila kamu, karena tidak taat kepada suami. Boleh. Tetapi tadi urusannya satu. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau 4 bulan, maka hakim turun tangan. Imma memerintahkan dia untuk meifa, yaitu menjimaknya, atau ditalak. Tetapi seperti yang kita kembalikan ke awal, poligami bukan untuk mencerai-beraikan keluarga. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon penjelasan tentang bayar kafarah. Jadi kalau misalnya kafarah itu utamanya gimana, Ustaz? Dari yang dipilih oleh orang yang bayar. Terus kalau misalnya seorang suami bayar kafarah pada sebelum masa ila itu habis, bagaimana? Kafarat itu penebus, tidak ada keutamaan. Maksudnya kayak misalkan ada yang bayar puasa di hari, terus ada mana yang lebih utama? Ini sudah kita jelaskan bahwa kafarat yamin itu dia berhak untuk memilih, berhak untuk memilih. Tidak ada keutamaan satu dengan yang lainnya. entah dia kalau mampu dia memerdekakan budak, atau kalau mampu dia memberikan makan kepada fakir miskin atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin, atau kalau dia mampu hanya berpuasa, berpuasa. Tidak ada keutamaan tertentu. Ya. Silahkan dia pilih. Kemudian kalau seandainya sang suami mengila, maka batasannya 4 bulan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. 4 bulan. Kalau seandainya lebih dari 4 bulan, maka dia harus taat kepada hakim untuk mentalaknya. Atau dia menggaulinya. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada keutamaan dari satu, karena itu kafarat penebus, kompensasi. Malah itu sebuah kesalahan, bukan keutamaan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ustaz, sekarang tuh trennya malah istri yang menggugat suami dengan alasan tidak harmonis, dan kadang-kadang kesannya itu pengadilan memihak kepada istri, istri dengan menghadirkan saksi-saksi palsu. Ini dosakah suami tidak datang ke pengadilan? Itu pertanyaannya. Ya, mau pian mukadimahnya ke sini, pertanyaannya jauh ke sini. Seakan dulu pertanyaannya ini, karena ternyata ini. Karena si suami tidak ada niat untuk menceraikan, Ustaz. Tapi karena terpaksa, dipaksa oleh pengadilan dengan saksi-saksi palsu. Ketidakhadiran sang suami di pengadilan, maka tidak ada hukum dosa atau tidak dosa. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan, maka kita harus taat kepada pemerintah. Ketika pemerintah memerintahkan kita untuk hadir di pengadilan, maka kita taat. Tapi dosa atau tidak dosa, tidak ada. Ya. Tapi sebenarnya saya berharap dari pertanyaan itu ke sini juga gitu loh. Bukan pertanyaannya malah ke sini. Maka pertanyaan yang ke sini itu maksud saya adalah, pertama, apa hukum itu? Sang istri minta cerai tanpa sebab atau merasakan tidak harmonis. Apa hukumnya? Itu pertanyaan yang lebih condong, lebih cocok dari di mukaddimah fian tadi. Kemudian apa hukumnya menghadirkan saksi palsu? Itu lebih cocok kepada pertanyaan dengan mukaddimah tadi. Adapun seorang suami tidak hadir di pengadilan, maka itu hak dia. Dan sesuai dengan peraturan, peraturannya gimana? Oh, berhak, boleh diwakili. Silahkan, gak ada masalah. Tapi keputusan hakim mulzim. Keputusan hakim berkonsekuensi. Itu bedanya dengan fatwa. Kalau fatwa itu tidak berkonsekuensi. Keputusan hakim ada konsekuensinya. Ketika hakim mengetuk palu, tok, talak, talak. Konsekuensi. Artinya ada keharusan mentalak. Ya. Tapi keputusan ataupun jawaban dari ahli fatwa tidak. Paham maksud saya? Itu bedanya ahli fatwa dengan hakim. Taib. Sekarang hukum seorang istri minta cerai hanya karena tidak harmonis. Apa sebab tidak harmonisnya? Tidak harmonisnya karena sang, pasti ada sebabnya. Karena sang suami tidak menafkahi. Karena sang suami tidak berakhlak baik. KDRT. Karena sang suami tidak beragama baik. Adapun kalau seandainya tidak harmonis hanya sebatas sang istri tidak suka seorang suami memelihara jenggot, atau tidak suka sang suami makan untuk, maka ini bukan urusan. Atau sang suami tidak suka sang suami makan duduk di warung makannya Mama Putri nasi kuning, enggak jadi masalah. Ya, artinya contoh-contoh yang ringan tapi rendah saya contohkan seperti itu. Ini nanti sang istrinya masuk ke dalam hadis Rasul, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi al-jannah. 'Alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja minta talak tanpa sebab, maka haram atasnya untuk mencium bau surga. Jadi. Adapun saksi palsu dosa besar. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersandar duduknya, kemudian beliau mengatakan, "Ala unabbiukum biakbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar? Kemudian beliau menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain. Mensyirikkan Allah, durhaka kepada orang tua, kemudian beliau duduk dengan tegap. Ala syahadatuz zur, ala syahadatuz zur. Ingatlah, termasuk dosa besar, saksi palsu, saksi palsu, saksi palsu. Tiga kali. Sampai seorang sahabat mengatakan, laitahu sakat. Alangkah indahnya Rasulullah SAW kalau itu diam. Karena saking seringnya mengucapkan itu. Ini menunjukkan bahwa peringatan keras bagi orang yang bersaksi palsu. Ya seperti itu. Dan itu fenomena di zaman sekarang. Dan itu semua trik tipu daya iblis mengganggu manusia. Seorang istri dan suami, bukankah ketika dia berjima itu dia dapat pahala? Iblis gak mau itu terjadi. Iblis tidak mau itu terjadi. Sehingga ditimbulkanlah perasaan-perasaan tidak nyaman. Sedikit kesalahan langsung menjadi bumerang yang akhirnya tidak bisa dipadamkan dan semisal. Maka harus sabar, Pak. Jadi suami sabar, jadi istri sabar dengan kelakuan sang suami atau sang istri. Sang suami suka pelupa. Kenapa aku tukarakan gini? Setahun gak ada tukarakan sih, Din? Ini yang ketawa-ketawa ini merasanya. Suka pelupa. Maka sang istri bersabar. Ya, bersabar. Ini pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Karena sikap-sikap seperti itu dia adalah tidak disengaja ataupun ya itulah kekurangan dia. Suamimu bukan malaikat, istrimu bukan bidadari. Ya, seperti itu. Wallahu. Silakan, Bu. Oh ya. Ini Ustaz tadi kan menyinggung masalah poligami. Kenapa betakunnya mulai kayak sopan-sopan enggak? Sudah lama Bang Ustaz ini takonnya poligami. Masalah karena terlalu banyaknya kan dari Allah tuh mengatakan apa? Berlaku adillah pada istri-istri, terus banyak dari sabda Nabi Muhammad SAW. Nah itu hukumnya sendiri apa Ustaz, derajat hukumnya misalnya wajibkah atau sunnahkah? Apa itu? Yang masalah poligami ini atau memang saya pernah bertanya juga tergantung situasi, ada juga mengatakan seperti itu. Pian hendaknya Pak. Nah itu saya tidak tahu Ustaz. Nah yang kedua ya semoga kita semua juga dimudahkan oleh Allah, itu aja. Saya berdoa itu aja. Yang mengamini diamini malaikat ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk hukum poligami dia seperti hukum syariat lainnya, hukum nikah, seperti hukum nikah. Kadang nikah itu ada yang wajib, kadang dia ada yang sunnah, kadang dia ada yang haram bahkan, kadang dia ada yang makruh, kadang dia ada yang mubah. Maka kok bisa haram? Ya, haram kapan? Kalau seandainya dia belum cocok untuk berpoligami, karena satu dana yang ekonomi lah, kemudian kelemahan dia, misalkan dia lemah mandul mungkin, ya, belum cocok dia. Maka ini tidak boleh dipaksakan. Atau haram karena ingin hanya main-main saja, hanya ingin merasakan rumput hijau di rumah tetangga saja, tidak ingin menuju kepada syariat nikah itu, ini tidak boleh. Sebagian orang ada, sebagian bukan semua ya, sebagian orang ada kadang-kadang yang ingin sekedar tahu, ya pegeran hendak mempunyai istri dua. Bukan, ini syariat Allah yang kita berharap pahala atasnya. Jadi hukumnya tergantung keadaan seseorang. Ya. Tapi sepertinya antum wajib. Ya. Baik. Ada yang lain, ibu-ibu silakan, Bu. Mic-nya ada itu. Ya, mohon nanti Mas Nanang beli hari ini. Ini di masjid ini saya tidak ada tahu di Kalimantan Selatan masjid yang paling banyak kajiannya kecuali di Masjid Imam Syafi'i. Wala fakhr, dan ini bukan kesombongan. maka segala hal yang berkaitan dengan dakwah yang menghambat dakwah, mohon cepat ditanggulangi. Saya tidak ingin itu diperbaiki, dibeli baru. Tidak ada biayanya di belakang pian ada yang hendak menggarakan. Baik. Silakan, Bu. Bismillah, barakallahu fiik, Ustaz. Di dalam sebuah rumah tangga ada seorang anak perempuan, Ustaz. Seorang anak perempuan ini bersuami. Suaminya itu tidak sholat dan juga sering KDRT. Tetapi oleh orang tuanya ia disuruh untuk bercerai, Ustaz, disuruh orang tuanya untuk bercerai karena suaminya itu tidak sholat dan KDRT juga tidak memberi nafkah, tidak punya pekerjaan tetap. Tetapi anak perempuan ini tidak mau untuk bercerai, Ustaz. Cinta banget, Ustaz. Dia tidak mau untuk bercerai. Nah, takutnya kalau orang tuanya bersikeras juga, takutnya dia, si istri ini nanti akan terus mencari terus, Ustaz. Dia ini setinggal di rumah orang tua perempuan. Nah, jadi pernah terjadi perselisihan antara suami istri ini, kemudian suaminya itu pulang ke tempat orang tuanya. Nah, jadi anak perempuannya ini pisah, Ustaz, terus mendatangi. Jadi gimana, Ustaz, kebijakan dari orang tua ini? Penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ada suami istri tinggal di rumah mertua, artinya di rumah sang istri. Orang tua istri. Ya. Kemudian sang mertua dari istri, sang mertua yaitu orang tuanya istri ini melihat sang suami tidak sholat, tidak nafkahi, KDRT, suka kasar, maka orang tua dari perempuan ini memerintahkan untuk meminta cerai kepada sang suami, khulu' kepada sang suami. Maka yang seperti ini adalah kemudian sang perempuan tidak mau minta cerai karena mungkin cinta. Maka untuk jawaban yang pertama, bagi diri seorang istri yang sangat mencintai suaminya ini, yaitu hidup berkeluarga bukan hanya bermodalkan cinta. Dan saya sudah pernah menjelaskan cinta itu lebih condong kepada penikmatan sesama pasangan. Cinta itu lebih condong kepada jima. Cinta itu lebih condong kepada kecantikan, kegantengan. Cinta itu lebih condong kepada bentuk rupa. Cinta itu lebih condong kepada moleknya tubuh. Cinta itu lebih condong kepada ranjang. Tetapi berkeluarga bukan hanya butuh cinta, bukan cuma bermodalkan cinta, tetapi juga bermodalkan apa? Yaitu bermodalkan kasih sayang. Kasih sayang ini didasari dengan ilmu agama, didasari dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik. Maka ketika kita mendapati wanita yang tidak sholat, suami yang tidak sholat, maka haram seorang perempuan muslimah di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat. Haram. Dan saya sadar mengatakan haram ini. Artinya perkataan ini saya sadari, haram seorang perempuan berlaku atau di bawah wewenang laki-laki yang tidak sholat. Karena tidak sholat kafir, keluar dari Islam. Seorang kafir tidak boleh di bawah wewenang laki-laki, seorang kafir tidak boleh membawahi wanita yang muslimah. Ya. Maka apalagi itu perintah orang tua, dia harus taat kepada orang tuanya dalam hal ini. Dan itu termasuk bakti yang tidak mentaati perintah orang tua dalam hal ini, maka dia berarti durhaka. Anak perempuan tersebut durhaka, ya, durhaka. Cuma itu kalau memang terbukti suaminya tidak sholat, suaminya tidak nafkah, suaminya KDRT. Lawang suami tidak nafkah saja, itu boleh sang istri minta cerai dan wajib mentaati orang tuanya, apalagi sampai tidak sholat. Dan ini yang saya sering katakan, jangan main-main. Dan hormatilah kemaluan Anda, wahai para muslimah. Saya katakan ini dengan vulgar, hormati kemaluan, kehormatan diri Anda. Ketika ada seorang suami tidak sholat, kemudian dia bercerai dengan suami tersebut, lalu sang suami sudah berjanji bla bla bla bla, tapi masih dalam keadaan masih abu-abu, gak sholat, masih menyembunyikan, belum benar-benar taubat, maka jangan mau dirayu gombal oleh suami tersebut. Jangan mau, karena nanti akan kebiasaan lagi, dia kembali tidak sholat lagi, akhirnya bingung lagi, baru nanya ustadz lagi, habis punya masalah baru disemprot semua ke ustadznya. Maka ini tidak benar. Jangan main-main dengan perihal laki-laki, apalagi itu perintah orang tua. Maka dia termasuk durhaka jika tidak mentaati orang tua dalam hal ini. Dan seperti yang saya bilang, berkeluarga bukan hanya bermodalkan cinta, bukan hanya bermodalkan cinta, tapi juga bermodalkan kasih sayang. Yang kasih sayang itu didasari dengan ilmu agama, akhlak yang baik, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab akan dimulai dengan dua dasar, ilmu agama dan akhlak yang baik. Seperti ini. Wallahu a'lam. Lagi? Ada ya. Lagi Ustaz. Silakan. Apa hukumnya istri yang menggugat cerai tadi Ustaz? Apa hukumnya? Istri yang menggugat cerai. Istri yang menggugat cerai. Hukumnya kalau seandainya sang suami berhak untuk dicerai, tidak berdosa. Tapi kalau seandainya sang suami tidak berhak untuk dicerai, maka dia berdosa, dosa besar, karena diancam tidak mencium bau surga. Ya. Hukumnya boleh. Karena Islam ini Islam agama yang sangat logik, masuk akal, rasional. Kalau memang tidak cocok, jangankan sang suami buruk akhlaknya, sang suami tidak nyaman dipandang mata, boleh. Sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Lupa saya, seorang sahabat. Sahabat wanita. Ada seorang sahabat wanita, kalau tidak salah namanya Barirah. Atau lupa saya. Ada seorang sahabat wanita yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak menghina fulan, yaitu suamiku, dari sisi agama, dari sisi ibadah, walakin akrahul kufra fil Islam, tapi aku benci kekafiran dalam Islam. Maksudnya aku tidak suka melihat wajahnya. Wajahnya seorang laki itu, laki saya ini, tidak bisa, tidak menyaman dipandang mata saya. Ya, jadi ketika mungkin pas bergaul enggak enak dipandang. Nah, itu boleh, itu syarat sah atau sebuah alasan syar'i untuk seorang istri minta cerai. Ya. Akan tetapi itu pun tidak terlalu berlebihan. Karena nyaman saja dipandang mata, ulun tuh handak nengkehinna. Ya, tidak bisa juga. Maka kita katakan kepada perempuan seperti itu, ngaca dulu. Sudah. Ngaca dulu ya pada ikhwah sekalian. Kalau ingin meminta lelaki yang perfect, ya perempuannya pun harus perfect. Nah, seperti itu. Nah, cukup kiranya. Orang Arab mengatakan, membicarakan tiga hal yang tidak pernah dibicarakan tidak selesai. Pertama, sihir, yang kedua nikah, yang ketiga talak. Itu enggak akan pernah selesai. Pian ulun ladeni sampai jam 12 pun enggak selesai-selesai. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.